sejujurnya. Segala yang ku rasa, segala yang ku ingin, dirimu seolah hadir dan menyatu di dalam jiwa ini. Biarkan cinta ini mengalir apa adanya. Semakin aku rasakan, semakin membutuhkan. Asmara membara, kisah cinta terjalin antara engkau dan aku. Bawa semakin ku rasakan, semakin membutuhkan.